seakan enggan tuk bertambah, menemani gelisahku di malam ini. Benarkah Tuhan ia kini telah pergi? Remuk sudah harapan yang telah tersisa. Titipkan air mata.